Hai jelita, sambutlah kini aku datang. Aku bawakan hadiah yang engkau pesankan. Cobalah terka, hai, apa isinya? Cobalah terka, hai, apa isinya? Batik pekalongan yang sama. Aku bajunya, yeah, yeah.